Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih dan senantiasa memberikan menganugerahkan kepada kita taufik oleh hidayah sehingga alhamdulillah sampai detik ini Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita untuk berislam kepadanya dan mengerjakan amal-amal saleh untuknya semata. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit menceritakan sebuah kisah. Kisah yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim yang berisikan ibrah, pelajaran penting untuk kita semua, khususnya kita yang ada di tempat ini dan hidup sekarang. Lebih khusus lagi untuk yang tinggal di pesisir pantai. Sebab ini kisah berkaitan tentang Ashabus Sabt, kisah orang-orang yang tinggal di wilayah pesisir pantai. Al-kisah, dahulu di masa Bani Israel ada sebuah desa di pinggiran pantai. Desa, sebuah kampung nelayan tinggal di pesisir pantai. Mereka ini adalah dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Israel. Maklum di kalangan kita, orang-orang Yahudi itu memiliki hari besar, yaitu hari Sabtu. Kalau Nasrani hari Ahad, kalau Muslimin hari Jumat. Mereka ini memiliki hari besar hari Sabtu. Kala itu ada syariat Nabi mereka yang memerintahkan mereka untuk menghormati, memuliakan, mengagungkan hari Sabtu. Di antara bentuk pengagungannya adalah itu hari-hari ibadah. Hari-hari ibadah. Dan tidak boleh pada hari itu untuk menangkap ikan. Kalau orang Jawa Tengah namanya miang, kalau sini namanya apa, Pak? Oh, sama. Oh, tak pikir beda ya. Tidak boleh miang, Pak. Tidak boleh melaut. Khusus hari Sabtu tidak boleh melaut, tidak boleh miang. Itu hari untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, memuliakan, mengagungkan hari tadi. Allah Azza wa Jal menguji mereka. Dan sebab Allah menguji mereka, memberi cobaan kepada mereka, dikarenakan katanya para ulama dengan nas ayat, karena kefasikan mereka. Jadi penduduk desa tadi, desa nelayan tadi, ternyata banyak orang-orang fasiknya. Banyak orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Banyak orang-orang yang berbuat dosa di situ. Dikarenakan kefasikan, kemaksiatan, kemungkaran tersebar di tengah-tengah mereka, Allah menguji mereka. Ujiannya adalah menggiurkan. Disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, kalau pada hari Sabtu ikan-ikan yang di laut itu datang semua sampai ke pinggiran pantai, buahnya dalam jumlah yang begitu banyak, begitu besar, dan ngambang terapung di pinggiran pantai, kelihatan oleh mereka semuanya di hari Sabtu, hari di mana mereka tidak boleh niat, tidak boleh melaut. Jadi pas hari Sabtu, masya Allah, iwak-iwak, ikan dengan berbagai macam jenisnya itu datang semuanya banyak di depan mata mereka di pinggiran-pinggiran pantai. Tapi ketika selain hari Sabtu, ikannya hilang, tidak kelihatan satu biji ikan pun di pinggiran pantai. Harus nyari ke tengah laut. Diuji. Terus demikian, setiap Sabtu banyak ikannya. Selain hari Sabtu enggak ada ikannya. Harus miang ke tengah laut. Diuji dengan ujian semacam itu. Ternyata orang-orang ini tadi, warga desa, warga kampung nelayan tadi, mendapatkan ujian seperti itu terbagi menjadi tiga. Mayoritas mereka, kebanyakan mereka enggak kuat imannya, Pak. Iki wae akeh. Nang ngarepe omah iki, di depan mata iki ikan semua. Mau langsung diambil enggak boleh, larangan ini. Akhirnya mereka cari akal. Membikin makar, membikin tipu daya untuk mengelabui syariat. Caranya bagaimana? Caranya pada hari Jumat, itu kan waktu belum larangan ya, hari Jumat mereka membuat galian. Di pinggir pantai itu digali, dibikin galian-galian, parit-parit, kemudian dipasangi jaring-jaring. Sudah. Begitu hari Sabtu, kan datang semua ikan-ikannya. Lautnya pasang rok gitu ya. Rok itu pasang apa? Surut? Pasang, gila ngerti hati gue. Rok itu pasang. Rok airnya pasang. Ikan datang semua. Langsung masuk ke dalam parit-parit mereka tadi. Dijaring-jaring. Hari Sabtu gak diambil. Sebab larangan miang. Larangan menangkap ikan. Baru diambil kapan? Hari Ahad. Otomatis dapat ikan yang banyak. Panen mereka begitu surut, hari Ahad itu surut, ikan masih dalam parit-parit mereka, di jaring-jaring mereka, dipanen banyak. Tidak usah jauh-jauh ke tengah laut. Bertambahlah penghasilan mereka, semakin kaya, banyak penghasilan. Dikarenakan dapat ikan yang begitu besar jumlahnya dengan tanpa harus berusaha payah. Ini tindakan mayoritas warga kampung nelayan tadi, orang-orang pesisir tadi. Dan itu jelas perkara yang mungkar. Dikarenakan upaya hilah, upaya untuk mengelabui syariat, mempermainkan agama, mengerti itu dilarang, tapi menggunakan banyak cara untuk mengelabuinya. Tindakan mungkar itu mayoritas. Pihak yang kedua adalah pihak yang melarang mereka. Langsung nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan mereka hati-hati loh, tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Hati-hati jangan mengakali syariat. Hati-hati jangan mengelabui agama. Jangan mengakali larangan-larangan Allah. Dilarang. Bergemi, tidak peduli juga. Yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang diam. Tapi hati mengingkari, tidak suka dengan tindakan mereka itu. Mereka mengatakan lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum wa mu'adzibuhum adzaban syadida. Ngapain ngasih wejangan kepada mereka-mereka itu? Wis ta, Allah pasti ngadab mereka. Wis ta, mesti Allah pasti akan membinasakan mereka sudah. Ini perbuatannya mungkar, mungkar, mungkar pokoknya. Ngapain dikasih tahu? Biar. Nanti juga bakal diadab. Dia diem, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi hatinya tidak suka. Istilah bakal diadab. Jangan diurus. Tiga orang yang mayoritas terjatuh dalam kemungkaran, dalam perkara dosa tadi. Sebagian pihak mengingkari mereka, menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang lain tidak gubris, tapi hati dia mengingkari. Istilah jangan diurus, paling juga diadab. Setelah mereka semua, mayoritas mereka enggak bergeming, tidak mengindahkan nasihat, dan mengindahkan yang namanya nahi mungkar, dan mengindahkan peringatan-peringatan orang lain, enggak peduli dengan larang-larang agama, lupa dengan itu semuanya, maka Allah Azza wa Jalla pun mengazab mereka. Allah turunkan azab Allah kepada mereka dalam bentuk Allah rubah mereka menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Prinsip atau prinsipnya ahli tafsir dari kalangan kaum muslimin itu dimaknakan secara hakiki. Betul-betul jasad mereka berubah. Yang tadinya orang jadinya babi, yang jadinya orang jadinya monyet. Ada yang mengatakan babi untuk yang laki-laki, monyet untuk yang perempuan. Ada lagi mengatakan sebaliknya, yang laki-laki jadi babi, yang perempuan jadi monyet. Al-muhim, jadi babi dan monyet secara hati. Allah azab mereka dengan azab yang begitu menghinakan. Ada lagi yang mengatakan tidak seperti itu. Ya ini orangnya tetap sama, tapi otaknya, akhlaknya, perangainya, perangai babi dan perangai monyet. Tapi itu semuanya tidak sesuai dengan bahirnya ayat. Bahir ayat mengatakan monyet dan babi. Na'udzubillah min dzalik. Itu menimpa semua yang ada di desa kampung nelayan tadi. Kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Yang diselamatkan adalah yang sudah menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Selamat. Lalu bagaimana dengan orang yang diam tadi? Hah? Apakah selamat atau termasuk yang dirubah jadi monyet dan babi? Pendapat yang dikuatkan dalam tafsir, orang-orang yang diam tadi ikut selamat. Sebab Allah hanya menyebutkan dua, yang selamat dan yang diadab. Barakallahu. Dan juga dari lafaz ayatnya, orang yang diam tadi hatinya tidak suka. Barakallahu fikum. Ini kisah diabadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tepatnya disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-162 sampai 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Yang artinya, tanyakan kepada mereka wahai Rasul SAW, tanyakan kepada orang-orang Yahudi itu tentang sebuah desa yang ada di pinggir pantai, di pesisir pantai. desa-desa pesisir, kampung-kampung nelayan. Ketika pada hari Sabtu, ikan-ikannya datang kepada mereka. Syur'a ay kathiratun tafiyah alal bahr. Ikannya datang pada hari Sabtu, begitu banyak jumlahnya, dan ngambang-ngambang di pinggiran pantai. Ketika di pinggiran pantai, ikannya kan gitu ya, banyak gitu, seliweran di pinggiran pantai, banyak jumlahnya. Tapi ketika hari Sabtu, ikannya tidak datang. Demikianlah kata Allah, demikianlah kami uji mereka dengan sebab kefasikan mereka. Dengan sebab kefasikan mereka, kata ahli tafsir, cobaan ini muncul ketika ada kefasikan di tengah-tengah mereka. Ada kemungkaran di tengah-tengah mereka, ada kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Kalau seandainya, katanya para ahli tafsir, kalau seandainya orang nelayan tadi, kampung-kampung nelayan tadi, mereka semuanya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beramal saleh, tidak bakal diuji seperti ini. Akan datang itu ikannya di hari-hari, enggak cuma hari Sabtu. Tapi dikarenakan fasiknya mereka, dosanya mereka, maksiatnya mereka, diuji seperti ini. Pas hari Sabtu enggak boleh miang, datang ikannya. Ketika selain Sabtu, waktunya miang, enggak ada ikannya, harus ke tengah laut. Itu semua karena kefasikan. Allah mengatakan setelah itu, wa idh qalat ummatun lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka terbagi menjadi tiga kata tafsir. Yang pertama, yang masuk, yang berbuat kemungkaran tadi. Yang kedua, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, yang diam dari benci. Dikatakan, dan ketika sekelompok umat dari mereka mengatakan, ngapain keopo ngasih ujangan sama mereka itu, Allah pasti akan membinasakan mereka, atau Allah pasti akan mengazab mereka dengan azab sangat pedih. Dah, biar aja tuh, biar jangan. Saya jangan diurus. Sudah, pasti akan dibinasakan oleh Allah azab. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Pihak yang berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar mengatakan alasannya, kita beramar ma'ruf nahi mungkar supaya kita mendapatkan uzur di sisi Allah Azza. Kita sudah menyampaikan, sudah menasihati, sudah menegur, sudah ngilingi sebagai bentuk uzur sudah kepada Allah Azza. Dan siapa tahu mereka bertakwa kepada Allah Azza. Siapa tahu ada yang mau ingat, mau berhenti dari kemaksiatan dan kemungkarannya. Dua alasan, dapat uzur dari Allah Azza. Dan yang kedua, mungkin ada yang mendengar. Barakallahu. Allah mengatakan setelah itu, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma 'ataw 'amma nahu 'anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka ketika mereka sudah lupa, sudah lali dan melalaikan peringatan-peringatan tadi, tidak menggubris nasihat-nasihat tadi, maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah kejelekan tadi, diselamatkan yang nahi mungkar, dan kami balas, kami azab orang-orang yang zalim itu dengan azab yang pedih dengan sebab kefasikan yang mereka lakukan. Jadi ada yang selamat, ada yang tidak. Yang diazab pelaku-pelaku kemungkaran tadi. Yang selamat, yang pasti yang selamat, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, yang diam, kata para ulama, selamat, dikarenakan hati mereka membenci perbuatan mereka. Allah menegaskan, falamma atau amma nuhu anhu. Maka ketika mereka bersikeras, bersikukuh, masih ngeyel, tetap menerjang larangan-larangan tadi, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang rendah, yang hina. Allahul musta'an. Itu azabnya. Itu azabnya para pelaut itu. Ini disebutkan di Al-A'raf 162 sampai 166, dikenal dengan kisatu ashabiz zabd, kisah orang-orang di hari Sabtu. Para pelaut, yakni kisah orang-orang yang tinggal di kampung-kampung nelayan di pesisir-pesisir pantai yang dilarang untuk miang di hari Sabtu dan diuji dengan jenis yang terangkan di atas. Qomusilun rahimakumullah, kisah ini memang terjadi pada Bani Israel di masa dahulu, jauh sebelum kita. Namun cerita ini, kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Berarti ada faedahnya. Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim ada faedahnya, ada ibrohnya, diambil pelajaran daripadanya. Supaya kita kaum muslimin, terutama yang di pesisir pantai ini. Rumah saya juga pesisir pantai, satu jalur kan ya. Yang jiran ya, pesisir pantai ini. Dekat dengan di depan ke pantai ini, Pak. Orang pajiran terus sampai Pantura ini semuanya pesisir pantai. Dikarenakan pengajian kita di Paciran, ya orang Paciran. Terutama yang orang Paciran ini, yang di pinggir pantai ini. Ini kisah betul-betul harus kita hayati, harus kita camkan, harus kita ambil pelajaran. Apa ini? Yang pertama, jangan macam-macam, jangan berani melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi dilakukan oleh orang banyak. Banyak, bukan satu orang, dua orang yang melakukannya. Apalagi pelakunya banyak, hampir semua warga kampung, hampir semua orang dusun, hampir semua orang desa melakukan kemungkaran yang sama. Hati-hati. Apapun bentuk kemungkaran tadi, tidak harus apa namanya urusan dengan jaring ikan. Apalagi memang ini orang jiran jaring ikan juga urusannya. Apalagi masalah itu. Apapun bentuk kemungkarannya, apapun bentuk kemaksiatannya, hati-hati ketika dilakukan oleh hampir seluruh penghuni desa, itu semua akan mendatangkan adabnya Allah. Akan mendatangkan adabnya Allah. Jangan berpikir itulah Bani Israel. Kita ini kaum muslimin. Itu kan Bani Israel. Kita di umat Muhammad. Kaum muslimin tidak bakal di adab. Jangan merasa aman, Pak. Di banyak tempat kita sudah menyaksikan, mendengar, membaca, mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang di tengah kota atau yang di lembah sana atau di pedalaman sana atau di pesisir pantai, dihukum dengan hukuman yang begitu mengerikan dengan berbagai macam hukuman. Banyak peristiwa yang gempanya disusul dengan letusan gunung, disusul dengan tsunami, terjadi longsor menenggelamkan warga kampung, terjadi banjir bandang, bendungan jebol menghancurkan seluruh warga kampung, terjadi tsunami dari laut menerjang sekian banyak kampung-kampung yang ada, terjadi semburan dari bawah, dari Lapindo nyembur dari bawah menenggelamkan 3 atau 5 kecamatan, Pak. 5 kecamatan. Ini orang sana nih, Pak. Dekat Lapindo sana ini. 5 kecamatan, bukan satu desa. 5 kecamatan tenggelam semuanya, rapat. Jangan merasa aman. Ini semua adalah efek negatif sebuah dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat yang lain, mengingatkan kita kaum muslimin akan bahayanya kemaksiatan dan dosa ketika dikerjakan serempak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Waspadalah kalian, takutlah kalian dari suatu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di kalangan kalian. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa dulu ada sekelompok pasukan yang begitu besar yang ingin menghancurkan sebuah mahjong Ka'bah. Ketika mereka di sebuah tempat, Allah binasakan, Allah hancurkan dari mulai yang paling depan sampai yang paling belakang. Dimasukkan dalam perut bumi. Yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Semua pasukan tadi ditenggelamkan dalam perut bumi dari mulai yang paling depan sampai yang paling belakang. Ditanyakan oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka ada orang-orang pasar mereka yang gak tahu menau, orang-orang soleh mereka yang gak ikut-ikutan dengan mereka? Kata Rasulullah, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atuna ala niyatihim. Akan ditenggelamkan mereka semua dari mulai ujung awal sampai ujung akhir dalam perut bumi ini, dan masing-masing akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Artinya, azab itu, hukuman itu, kaum muslimin rahimakumullah, akan menimpa semua pihak yang zalim, yang soleh, yang bertakwa, yang beriman, yang tidak, semua akan kena imbasnya, dikarenakan dosa itu sudah sangat. Di sebuah dalam rawatan lain, idza kathura al-khabath, ketika sudah terlalu banyak dosa dan maksiat merata di tengah-tengah kampung. Hati-hati, jangan meremehkan perkara dosa, jangan membiarkan tindakan maksiat, jangan membiarkan tindakan mungkar. Walaupun sering diingatkan terkait dengan nahi mungkar, harus dengan cara yang bagus. Kalau urusannya berkaitan dengan anarkis dan segala macamnya, harus urusan dengan yang berwajib, dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pamong-pamong desa atau tokoh-tokoh masyarakat desa, dimusyawarakan untuk dihentikan perkara mungkar tadi. Barakallahu. Tapi ingat, harus mewaspadai bahaya laten kemaksiatan dan kemungkaran. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Yang kedua, faedah yang kita ambil di sini adalah bahaya mengakali syariat. Bahayanya mengakali larangan-larangan agama, membuat hilah tipu daya, membuat makar, membuat cara untuk mengelabui syariat, atau untuk mengakali agama, atau untuk mengakali larangan-larangan agama. Itu dihukumi sama seperti perbuatan maksiat, bahkan lebih kejam. Tindakan mereka yang pada hari Sabtu itu kan tidak langsung cari ikan hari Sabtu, iya kan? Tapi ngakali. Diakali gimana caranya supaya ikan-ikan yang di hari Sabtu itu ketangkap. Gimana cara ngakalinya? Bikin parit, pasang jaring di hari Jumat. Nah gitu ya. Apakah nyari ikan di hari Jumat? Udah. Yang dijaring apa nih? Ikan di hari Sabtu. Ngambilnya kapan? Hari Ahad. Itu namanya ngakali. Dalam bahasa fikihnya namanya hilah, tahayul al syara. Itu mengakali, membuat makar, tipu daya untuk mengelabui syariat. Ngerti ini perkara haram, dikelabui gimana caranya supaya dapat, tapi gak langsung. Itu tindakannya begitu parah, lebih fasik daripada orang yang langsung berbuat fasik. Dikarenakan dia fasik plus ada plus ngakali agama. Kalau orang yang langsung maksiat, ya jelas kalau dia orang maksiat, enggak kuat dengan godaan imannya. Yang ini ngerti, ini perkara enggak boleh, tapi diakal-akali, dibikin tipu daya, dibikin makar supaya zahirnya itu enggak apa-apa, tapi hatinya sama saja berbuat dosa tertentu. Ini kaum muslimin rahimakumullah, akhlaknya orang-orang Yahudi. Tidak hanya urusan ikan di hari Sabtu ini. Urusan terkait dengan gaji. Kita semuanya tahu kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan gaji. Tahu gaji ini? Gaji pada orang Yahudi. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh makan gaji. Itu orang Yahudi. Daging boleh, tapi kalau gaji tidak boleh. Paham ya? Itu nas Al-Quran. Tidak boleh. Akhirnya apa? Ini orang Yahudi ngakal. Makan gaji tidak boleh. Diakali sama mereka. Gaji-gaji daging sapi, gaji-gajinya kambing, gaji-gajinya unta, diambil sama mereka semua, dibikin yang namanya minyak, dicairkan, kemudian dibikin yang namanya dempul, ya, atau dibikin cek untuk dempul, apa ini? Dempul perahu-perahu mereka, nah, ceknya perahu-perahu mereka dijual. Dijual. Intinya apa? Dimanfaatkan. Itu diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Khatarallahu al-yahud. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Innallaha harrama alaihim ash-shuhum. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan atas mereka gaji-gaji. Maka mereka pun membikin makar. Mereka apa namanya dibikin dicairkan, dileburkan, diolah, kemudian dibikin semacam dempul atau semacam jet yang digunakan untuk mendempul perahu dan semisalnya, lalu mereka bikin mereka jual. Faba'uha wa akalu tsamanah. Mereka jual dempul tadi atau jet-jet tadi dan mereka makan uang hasil penjualan dempul tadi. Bahannya dari gaji-gaji sapi dan kambing. Intinya apa? Ya sama-sama makan. Tapi tidak langsung makan gajinya, tapi makan hasil penjualan gaji. Itu namanya makar. Itu namanya hilah tipu daya. Itu namanya ngakali agama, ngakali syariat, ngakali larang-larang. Hati-hati ini Pak. Ini tindakan yang semacam ini, tindakan yang diharamkan oleh agama dan mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla dan mendatangkan azabnya Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an. Kalau di masyarakat kita apa kira-kira contohnya ini? Apa kira-kira contohnya ya? Banyak. Banyak. Terutama dalam bab muamalah. Dalam bab muamalah transaksi. Banyak. Saya mau tanya, apa hukumnya nganakkan uang? Loh, kok diam saja. Apa hukumnya nganakkan uang? Pinjem 1000, kembali 1100. Hah? Gak boleh ya? Kalau dulu umumnya biasa pelakunya adalah para rentenir, minjem-minjemkan orang uang, tapi ada anaknya, anaknya ada cucunya, cucunya ada cicitnya, tapi kan seterusnya beranak pinak itu, manak-manak itu uangnya. Hukumnya apa ya? Haram. Ya apa ya? Pinjam 1000 kembali 1100, pinjam 1 juta kembali 1 juta 100, bulan depan tidak bisa bayar, tambah lagi. Itu riba jahiliyah. Orang itu mengatakan nganak no uang. Itu punya apa bahasanya gini? Oh duit, ya wis. Ya ngara Jawa aku bisa. Ngana no duit. Haram itu punya haram. Banyak di kalangan kaum muslimin yang kemudian menggunakan cara-cara hilah, tipu daya, ngakali dengan berbagai macam cara, intinya sama, podoai. Ingin tahu caranya di antaranya, tapi jangan ditiru ya, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ada orang perlu sepeda motor. Banyak apa nggak banyak perlu ini? Sepeda motor capek sudah ontel. Dulu masya Allah, sekarang sudah biasa. Tapi nggak punya duit. Nggak punya duit. Mau pinjem kepada Pak Fulan. Wah, nanti nganak nih. Dah tenang saja. Pak, mau pinjem duit. Ya apa? Gitu loh. Pengen tuku sepeda motor. Motor sing di iki lho Pak sing di dealer iki lho. Orang sini senengnya apa? Jupiter apa? Supra X apa? Ninja apa? Fiction apa? Oh Vario apa? Mio apa? Misal iki lho Pak Vario. Vario CBS itu Pak. Ya wis datang sama saya ke dealer. Tujuan, yang mana yang kamu inginkan? Yang mana yang mana? Itu loh, ini. Yang black, yang warnanya hitam, hitam-hitam ini. Hah? Ya wis, penuh. Itu di dealer itu regane 500 juta. Ya wis, tak dol, tak jual ke sampean, itu masih juta. Tahun ngarep bayar dijual 15 juta 17 juta dengan tempo setahun untungnya piro iki untungnya 2 juta wis jupun dealer diambil ke dealer set siapa sing bayar saya yang bayar saya bayar ke dealer jenengan bayar ke saya 17 juta boleh atau enggak boleh. Lepas diam. Orang bilang, dodolan ini Ustaz. Ini bukan pinjam meminjam, ini dodolan Ustaz. Jual beli. Ustaz jual ke saya 17 juta. Orang jual dia mencari untung. Bukan riba, boleh Ustaz. Masya Allah. Zahirnya jualan Pak. Tapi secara hukum agama itu perkara yang melanggar syariat. Tidak boleh. Itu hakikatnya sama saja jenengan pinjem saya 15 juta bayar 17 juta tempo setahun. Tapi embel-embelnya Vario CBS. Ngerti gak? Loh, kenapa kok gak boleh? Sebab itu punya dealer. Motor itu punya dealer, bukan punya saya. Saya menjual barang milik dealer, menjual barangnya orang lain. Apa? Apa dia? Apa ini? Tidak boleh. Yang namanya menjual barang, barangnya kaya sendiri. Barang-barang itu sisi tidak bolehnya. Saya menjual barangnya orang lain yang di situ. Belum saya miliki, belum saya beli, belum saya pulak, belum saya ambil. Langsung saya adakan transaksi 15 juta di situ. Saya jual 17 juta, ambil. Itu sama dengan pinjam 15 bayar 17 mana beli 15 juta jadi bilang 17 juta 2 juta anaknya Pak setahun. Tapi orang gak banyak ngerti. Kenapa? Itu yang namanya ngakali syariat. Zahirnya kan gak ada masalah, tapi batinnya ketika dikaji secara Islam ternyata tidak boleh. Yang ini harus waspada. Kalau sudah sampai pada tingkat hampir semua masyarakat berbuat demikian dengan tanpa ada yang mengingkari, hati-hati Pak. Bisa berakibat fatal, akan datang hukuman dari Allah Azza wa Jal dengan akibat perbuatan tadi. Jangan mengatakan ringan, dosanya ringan. Nah, sampai sampai urusan curang dalam bab takaran dan timbangan saja Allah mengadab kaumnya Nabi Syuaib. Urusan curang dalam bab takaran dan timbangan saja Allah mengadab kaumnya Nabi Syuaib. Hati-hati, jangan memandang kecilnya dosa, tapi pandang kepada siapa kita berbuat dosa, kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar, Allah saja. Intinya, kita dimanapun kita berada, jangan berani-berani kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, apalagi dilakukan secara serentak, dikerjakan bersama-sama, dikerjakan ramai oleh banyak orang, oleh banyak pihak. Dan yang kedua, hati-hati, jangan sampai kita berani untuk ngakali syariat, tipu daya untuk menghalalkan yang Allah haramkan. Hati-hati, itu semuanya dampaknya adalah diadab, dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ingat baik-baik, efeknya itu tidak hanya ditimpa menimpa yang berbuat dosa saja, tapi efeknya akan dirasakan oleh semua orang yang ada di desa. Barakallahu. Ini terkait dengan kisah Ashabus Sabt. Kisah yang serupa juga Allah bagikan kaum muslimin rahimakumullah dalam Al-Qur'anul Karim, kisah kaum Sabt. Kisahnya kaum Sabt. Kalau kaum Sabah ini adalah orang-orang yang di pedalaman, bukan di pesisir pantai. Mereka memiliki kebun-kebun, sawah-sawah, ladang-ladang, dan segala macamnya. Ciranya ya juga banyak ladangnya ini. Jagung, ya. Kemana, Pak? Pari, kacang, macam-macam. Masya Allah ciranya, pesisirnya ini. Ada ladang juga banyak, masya Allah. Masya Allah. Orang-orang Sabah, orang Sabah itu bertempat di Yaman, di sebuah tempat yang namanya Ma'rib. Sabah ini suatu kaum yang begitu makmur, desa Sabah. Sabah ini kaum muslimin rahimakumullah, ada jalur utama dari desa menuju, akses menuju ke tempat-tempat yang lain. Panjang sekali, lebar jalannya. Sampai sekarang masih ada di Yaman saja. Allah kasih limpahan rezeki kepada mereka. Sebelah kanan jalan tadi yang namanya ladang, sawah, kebun, buah, sejauh mata memandang. Sebelah kiri juga begitu, sejauh mata memandang, kanan kiri, yang namanya sayur, yang namanya buah, yang macam-macam juga. Dan subhanallah, antara kebun satu dan kebun dua itu nyambung di atasnya. Paham ya? Jadi teduh. Jadi pohon yang sebelah kanan dengan sebelah kiri itu nyambung. Nyambung. Jadi kalau ada orang yang jalan di situ, enggak usah pakai payung, siang terik pun tidak akan terasa, teduh. Dan full buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya. Orang kalau pergian jauh ke desa seberang sana, gak usah bawa bekal. Is melaku, bodoh sikil, sudah capek tinggal metik buahnya makan. Kanan kiri itu buah. Jannatani an yaminin wa syimal. Luar biasa. Tapi itu semuanya kaum muslimin rahimakumullah tidak mereka syukur. Mereka justru kufur nikmat. Mereka justru lalai kepada Allah. Mereka justru tidak semangat beribadah, tidak semangat beramal soleh. Mereka justru berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat penyimpangan, berbuat ini segala macam, luar biasa mengerikan. Ternyata merata di semua warga desa. Hampir semua berbuat demikian. Dosa, maksiat, kefasikan, semuanya juga. Fakafar bi an'umillah. maka mereka ternyata kufur dengan nikmat Allah azza wa jalla. Akibatnya apa? Allah azab mereka dengan jebolnya bendungan Arin, namanya Sailul Arin. Jebol bendungannya membinasakan semua yang ada ketika itu. Sehingga yang dulunya sebelah kanan sebelah kirinya adalah ladang-ladang, sawah-sawah, kebun-kebun buah, hancur semuanya. Menjadi tanah yang kosong melompok, yang tumbuhannya tumbuh-tumbuhan yang penuh dengan duri. Sampai sekarang ini, di Yaman sana, di Ma'rib. Wallahul musta'an. Mereka semuanya semburat, hancur berantakan semuanya. Tinggal kenangan. Dulu di sini ada kampung, namanya Kampung Sadar. Sekarang kosong melompong. Sampai sekarang tiada penghuni. Apa sebab? Dikarenakan tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Dikarenakan berani berbuat dosa, berani berbuat maksiat, berani berbuat kemungkaran, terang-terangan, merata, rame-rame. Hampir semuanya terlibat dan tidak mengindahkan nasihatnya orang-orang yang berikan nasihat, hancur semua. Itu diabadikan dalam surat Sabah ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Allahul musta'an. Semoga ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah memberikan faedah dan pelajaran penting untuk kita semua dimanapun kita tinggal, baik di pesisir atau di tempat-tempat yang lain. Kita harus berusaha dan senantiasa beramal saleh, mentaati Allah Azza wa Jalla dan sekuat tenaga untuk meninggalkan dosa dan maksiat kepada Allah. Dan ketika terjadi yang namanya kemungkaran, kita harus punya semangat untuk mencegahnya, melakukan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Maka perlu bersinergi kerjasama aparat-aparat yang berwajib, pamong-pamong desa, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, dan semua pihak, semuanya bersinergi, bertawun, berkoordinasi untuk menghilangkan dan menghentikan segenap kemungkaran-kemungkaran yang ada, untuk senantiasa melanggengkan nikmat Allah Azza wa Jalla di desa kita dan di kampung kita ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya atau berhidayah sehingga terus mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada dan dimanapun kita tinggal. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian jika anda sudah terdengar suara dan bijak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.